Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, jamaah sekalian, khususnya ibu-ibu di kajian wanita ini, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, khususnya kesempatan beribadah di hari yang begitu indah dan begitu spesial, hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, hari di mana Allah membebaskan hamba-hambanya dengan kuota terbanyak, jamaah, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu bersyukurlah ketika kita bisa belajar dan kita bisa mencari ilmu yang bermanfaat di hari yang begitu spesial ini. Sebagaimana jaga terus syahadatin kita la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jaga tauhid kita dan jaga ittiba' kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu perbanyak salawat dan salam kepada nabi kita, rasul kita, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, kita akan kembali bersama Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Al-Wamil Sayyib. Pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa ketika Allah kasih musibah, Allah ingin menguji kesabaran kita, dan Allah ingin menguji seberapa baiknya kita dalam mengerjakan ibadah-ibadah masa sulit, hadirin. Allah ingin menguji kita apakah kita menunaikan hak Allah di kondisi yang kita tidak sukai, sebagaimana kita menunaikan hak Allah di kondisi yang kita sukai, sehingga terlihat jelas siapa hamba, siapa bukan. Terlihat jelas hamba yang utuh karena dia beribadah di dua kondisi, kondisi yang dia suka dan kondisi yang dia gak suka, dengan hamba yang punya catatan, hamba yang tidak utuh, hamba yang hanya mau ibadah ketika dia suka, hamba yang mau baru mau beribadah ketika dia senang. Kalau dia gak suka kondisinya, dia gak mau ibadah. Dan hakikatnya itu bukan seorang hamba, karena yang namanya hamba itu sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat apapun kondisinya. Hamba itu nurut, hamba itu nerimo, hamba itu gak ngejawab, gak ngebantah, hamba itu ngikut, bukan menentukan. Itulah kan begitu, hadirin. Jadi Allah ingin uji, sebut saja Mawar misal. Mbak Mawar ini hamba atau bukan ya? Bunda Melati ini hamba atau bukan ya? Kalau ia benar-benar hamba, maka dia akan tetap nurut, tetap beribadah, tetap beramal soleh, walaupun dalam kondisi yang dia tidak sukai, dalam kondisi yang dia tidak inginkan. Kondisi pandemi misalnya, semua orang, kalau kita tanya nih, baik yang sedang isolasi maupun yang sedang sehat walafiat, tanya, suka gak sih kondisi pandemi gini? Karena orang-orang, kalau kita udah pengen normal deh Ustaz, semoga segera Allah angkat ini virus. Atau semoga Allah mudahkan untuk mencapai imunitas bersama misalnya. Jadi siapa yang suka dengan kondisi pandemi? Harus jaga jarak, harus pakai masker kemana-mana. Nah ini ujian, kita mau jadi hamba apa enggak nih? Nah hamba yang utuh itu tetap beribadah kepada Allah, dan dia akan beribadah kepada Allah bukan hanya dalam kondisi normal, tapi juga dalam kondisi pandemi sebagai contoh. Tadi pagi pas kajian Radio Solin ada yang bertanya, temennya ketika ibunya wafat merasa impiannya hancur, gak punya motivasi, gak semangat. Nah ini kan perlu didudukkan, hamba atau tidak nih, gitu loh. Kalau hamba tetap kan begitu, hadirin Allah muliakan. Kita sayang sama ibu kita, tapi bukan berarti ketika ibu kita wafat semua jadi hancur. Tidak demikian, hadirin Allah muliakan. Tidak demikian. Makanya kan kata Abu Bakar apa jemaah, ketika Rasulullah SAW wafat, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, barang siapa yang beribadah kepada Rasulullah SAW, ketahuilah Rasulullah telah wafat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah, Allah itu yang maha hidup dan gak akan pernah mati. Gitu. Jadi Abu Bakar ingin memberikan pesan, sesayang-sayang apapun kita kepada sosok, pastikan kita hanya beribadah kepada Allah. Dan kalau itu, kalau kita benar-benar jadi hamba Allah, maka kita tidak akan hancur ketika kita kehilangan orang tua kita. Justru kita semakin semangat. Kenapa? Hamba. Jadi intinya jemaah sekalian, Allah inginkan kita jadi hambanya di dua kondisi, di saat dan di kondisi kita suka, yang kita sukai, dan di kondisi yang kita tidak sukai. Dan kalau itu berhasil kita lakukan dengan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 36, alaisallahu bikafin abdah, alaisallahu bikafin abdah. Hadirin Allah muliakan. Allah berfirman yang artinya, bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Ini poin. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Simpel, sederhana, dalam, hadirin. Alaisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Hadirin Allah muliakan. Kata para ulama kita ketika menjelaskan tentang alaisallahu bikafin abda, kita lihat ayat ini, bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Coba renungkan, dan hadirin Allah muliakan, kata para ulama kita bahwa semakin maksimalnya seseorang menjalankan peran sebagai hamba, maka Allah semakin mencukupkan dirinya dan semakin melindungi dirinya. Jadi hadirin Allah muliakan, semakin seseorang itu maksimal dalam memerankan statusnya sebagai seorang hamba, maka Allah semakin maksimal dalam melindungi dia. Dan Allah cukupkan sehingga dia gak butuh sama yang lain. Sehingga hatinya enggak terpaut sama yang lain. Lihat lagi ayat tadi. Coba kita lihat. Alaisallahu bikafin abda. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Siapa yang Allah lindungi? Hamba-hambanya. Bukan setiap pihak, tapi hamba-hambanya. Jadi hadirin Allah muliakan. Jadi semakin kita memaksimalkan status kita sebagai hamba, semakin Allah cukupkan. Semakin Allah cukupkan. Semakin Allah lindungi. Dan semakin kita tidak menjalankan tugas kita sebagai seorang hamba, maka Allah gak cukupkan kita, Allah gak lindungi kita. Dan bagaimana caranya agar kita benar-benar maksimal menjalankan tugas kita sebagai seorang hamba, hadirin? Disinilah yang dimaksud Ibnul Qayyim, yaitu dengan cara menjadi hamba di kondisi yang kita sukai dan menjadi hamba di kondisi yang kita gak sukai. Jadi hamba di kondisi yang kita nyaman dan jadi hamba dalam kondisi yang kita gak nyaman. Jadi hamba ketika kita sedang senang dan jadi hamba ketika kita sedang sedih. Jadi hamba ketika kita mendapatkan anggota keluarga baru, misalnya melahirkan atau istri kita melahirkan atau anak kita melahirkan, dan tetap jadi hamba ketika kita kehilangan anggota keluarga kita. Maksudnya apa? Ya hamba itu gak protes, hadirin. Hamba itu nerimo, hamba itu ridho. Hamba itu gak marah-marah, hamba itu sami'na wa ata'na. Nah, orang yang berhasil dengan taufik Allah menjalankan tugasnya sebagai hamba di saat dia suka maupun di saat dia tidak suka, di saat dia senang dan di saat dia sedih, di saat dia mendapatkan dan di saat dia kehilangan, maka hamba itulah yang mendapatkan kecukupan dari Allah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya. Dan kalau hamba itu dicukupkan dan dilindungi, maka dia atau hati dia tidak akan tergantung kepada orang lain karena sudah dicukupi. Hatinya tidak akan menoleh kepada pihak lain karena sudah dicukupi. Hatinya tidak akan bergantung sama pihak lain karena Allah sudah cukupi. Hadirin Allah muliakan. Mungkin ada yang bertanya, lu kenapa banyak guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita yang tetap kena COVID dan sebagian Allah takdirkan wafat dan semoga husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Berarti Allah gak lindungi dong? Tunggu dulu. Kesimpulan itu terlalu prematur, hadirin. Dan kesimpulan seperti itu lahir jika kita hanya melihat perlindungan itu secara fisik. Secara material. Kenapa ada sebagian ahli ilmu, ahli ibadah yang rajin banget, orang-orang bertauhid jatuh miskin? Berarti Allah gak cukupkan dia dong, buktinya dia hidupnya miskin. Nah, itu sudut pandang materialistis. Emangnya inti dari perlindungan dan kecukupan itu tentang materi, hadirin? Memangnya inti dari perlindungan dan kecukupan itu tentang fisik? Enggak. Bukankah Nabi Ayub dilindungi dan dicukupkan oleh Allah, dan di waktu yang sama kita tahu beliau sakit bertahun-tahun? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamba yang paling luar biasa, hamba yang paling dijaga, paling dicukupkan dan paling dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Dan beliau sakit, dan akhirnya beliau wafat. Itu menunjukkan bahwa dicukupkan dan dilindungi bukan sebatas fisik, atau intinya bukan tentang materi dan fisik. Intinya tentang jiwa, ruh, dan kehidupan akhirat. Karena seseorang itu hidup dengan rohnya, bukan sebatas dengan fisiknya. Kehidupan itu dengan ruh, jamaah. Seseorang yang fisiknya atletis, sangat idealis, semua organ berfungsi dengan baik, tapi ketika ruhnya gak ada, dia tidak hidup, jamaah. Dia gak punya kehidupan, ruhnya gak ada. Nabi SAW sakit, tapi ruhnya dicukupkan oleh Allah, jiwanya dicukupkan oleh Allah, akhiratnya dicukupkan oleh Allah. Nabi Ayub sakit bertahun-tahun, tapi beliau tidak kehilangan jiwanya. Oleh karena itu, kalau kita berusaha jadi hamba Allah dan fokus menjalankan tugas kita sebagai hamba di kondisi yang kita sukai dan di kondisi yang kita tidak sukai, maka Allah akan cukupkan dan Allah akan lindungi jiwa dan roh kita. Allah akan lindungi dan Allah akan cukupkan keimanan kita. Allah akan cukupkan dan Allah akan lindungi akhirat kita, jemaah. Sehingga walaupun awalnya kondisi itu kita gak sukai, tapi kita gak kehilangan kebahagiaan. Kita gak kehilangan gairah. Kita gak kehilangan ketenangan dan kenyamanan. Dan itulah yang terjadi dengan nabi-nabi Allah. Itu yang dialami oleh para ulama yang berusaha menjadi hamba dimanapun berada. Adapun orang-orang yang hanya mau jadi hamba ketika lagi suka aja, lagi senang aja, pas lagi susah, dia gak mau jadi hamba, dia lebih memilih komplain, dia milih marah-marah, dia milih kesel, maka Allah gak akan cukupkan. Allah gak akan cukupkan. Allah gak akan lindungi dia. Dia akan hidup di ombang-ambing ombak kegalauan. Jadi kalau kita benar-benar jadi hamba di dua kondisi, kondisi senang dan kondisi sulit, suka maupun duka, lapang maupun susah, kaya maupun miskin, rumah tangga lagi harmonis atau lagi ada badai, kondisi keluarga yang lagi kita sukai dan kondisi keluarga yang kita tidak sukai, tetap kita gak terdistract, gak terprovokasi, pokoknya aku mau jadi hamba aja lah, ya Allah terserahlah, rumah tangga ini aku serahkan kepada Engkau, apa yang terjadi, pokoknya aku mau jadi hamba, yang penting aku jalankan tugas-tugasku sebagai seorang hamba. Baik. Maka alaisallahu bikafin abdah, dan bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya. Allah akan lindungi dengan makna yang sesungguhnya. Ini yang bisa disampaikan jemaah. Kita buka sesi tanya jawab. Memang hari ini agak sedikit tidak, atau waktunya tidak seperti biasa karena kondisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawab. Mana ini pertanyaannya, hadirin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah merahmati Al-Imam Ibnul Qayyim, Ustaz pengurus kajian, serta umat muslim lainnya. Amin ya rabbal alamin. Saya mau tanya Ustaz, biasanya ibu saya mengajak saya mengobrol dan biasanya ada unsur gibahnya. Saya sudah memberitahukan ibu saya bahwa gibah itu dosa, dan saya sudah berapa kali memberitahukan ibu saya bahwa gibah itu dosa, tapi ibu saya tetap melanjutkan gibah tersebut. Jika saya terus merespon perkataan ibu saya gibah tersebut, saya takut itu berarti saya ikut gibah dan dosa. Namun jika saat itu saya tidak merespon perkataan ibu saya takut itu termasuk bentuk kedurhakaan. Saya harus bagaimana, Ustaz? Tolong berikan saya solusi, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, iya, gak boleh direspon. Dalam arti jangan biarkan gibah itu menjadi menu pembicaraan kita. dan ingatkan dengan lemah lembut, atau alihkan, alihkan ke materi atau tema lain yang mubah dan itu kesukaan ibu kita. Jadi kalau misalnya contoh ibu kita suka masak, udah bicara masakan aja deh. Jadi bicara tentang masakan aja. Jangan bicara tentang aib-aib orang gitu loh. Tentang aib-aib orang itu gak bagus. Dan harus disiplin kita dalam masalah ini. Harus disiplin. Karena jamaah sekalian Allah muliakan, dosa ghibah itu bukan dosa yang mudah dan kecil. Tapi tetap lemah lembut, tetap lemah lembut, tetap lemah lembut, tetap lemah lembut. Allah Ta'ala alam bisawab. Hadirin Allah muliakan, dan jangan lupa hadirin sekalian, minta pertolongan sama Allah. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Itu hal yang penting untuk kita camkan bersama-sama. Sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibnu Qayyim, keluarga para guru sebelumnya selalu diberkahi dan dirahmati Allah. Semoga Ustadz, keluarga dan tim semuanya dan kita semua selalu diberikan ketakwaan, iman, hidayah, selalu diberkahi, dirahmati, dan diberikan kesehatan sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga pertanyaan ini bisa dibaca insyaallah. Afwan Ustaz, bagaimana cara kita tetap supaya bersabar dalam kondisi kehidupan yang sekarang ini? Alhamdulillah Allah izinkan saya puasa dari tanggal 1 sampai tadi pas tanggal 9 zuhur, saya sedih tiba-tiba saya datang bulan. Amalan apa yang harus saya lakukan Ustaz? Jazakallahu khair Ustaz dan tim semua. Oh, kalau kondisinya begini, kalau itu tadi, terapkan jadi hamba, tetap ibadah, tetap bersyukur. Kan hanya bersabar, bersyukur karena nikmat Allah itu banyak. Makanya hari-hari ini kita disuruh bertakbir, dan salah satu lafaz takbir adalah walillahil hamd. Dan hanya Allah, hanya milik Allah lah puji, puji dan puja yang kita berikan. Karena nikmat banyak. Nikmat bisa tetap ibadah, tetap mengumpulkan bekal, itu kan nikmat besar dari Allah. Nikmat bersabar di atas pandemi itu pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar itu akan diberikan pahalanya dengan sempurna tanpa batas. Itu pahala unlimited, itu pahala sabar. Mungkin kalau bukan karena bukan kondisi pandemik, kesabaran kita gak seperti sekarang. Jadi pahalanya besar jamaah. Lalu alhamdulillah tanggal 1 sampai 9 ini kita puasa. Pas mau penutupan nih tanggal 9 puasa Arafat, tadi pas zuhur haid, Gak usah khawatir hadirin, insya Allah pahala. Kalau kita ikhlas, pahala, kita akan dapat pahala puasa Arafah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita masih belum puas juga, dalam tanda kutip, kita bisa kasih makan orang yang berbuka nanti sore pas maghrib. Jadi kasih makan berbuka kepada orang yang berpuasa hari ini, insya Allah kita akan dapat pahala puasa mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan taufik, keberkahan dan kesehatan Ustaz beserta tim dan keluarga serta kaum muslimin muslimat. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa doakan Al-Imam Ibnu Qayyim. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara kita kembali kepada Allah saat kita tidak sabar dalam keadaan yang sulit, bahkan melalaikan kewajiban kepada Allah, misalnya menceritakan kesulitan kita dan lain sebagainya. Jazakallahu khairan wa iyyak. Dengan meyakini bahwa ketidaksabaran kita itu bukan solusi, menceritakan kesulitan kita bukan solusi, justru membuat masalah semakin ribet, jelimet, gak jelas, karena Allah tidak cukupkan kita dan Allah gak lindungi kita. Agar dapat perlindungan Allah, kita harus jadi hamba di saat susah. Alaisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Maka jadilah hamba, karena yang dilindungi adalah hamba yang mau menghamba, bukan yang melawan atau yang gak mau taat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu hadirin. Dan doa sama Allah, doa sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, tim keluarga dan Imam Ibnu Qayyim selalu dirahmati Allah dan semua kaum muslimin di muka bumi ini, di muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana menumbuhkan semangat jika mengalami kegagalan terus? Apa yang harus dilakukan dan bagaimana menumbuhkan keyakinan itu Ustadz, bahwa Allah pasti akan memberikan di waktu yang tepat? Syukran Ustadz. Ya, terima kasih. Hadirin Allah muliakan, ingat, kembalikan lagi ke kajian kita. Jadilah hamba di saat kita sukses dan jadilah hamba di saat kita gagal. Terapkan pokoknya kaidah ini. Ini kaidah mahal. Maka kalau kita tetap berusaha jadi hamba di saat kita gagal, maka Allah akan lindungi dan cukupkan kita. Nah, terus gimana jadi hamba ketika kita gagal? Yang pertama sabar. Yang kedua optimis. Yu'jibunil fa'lu. Nabi itu kagum dengan optimisme. Jadi tetap optimis. Yang berikutnya, jangan berhenti berjuang, coba lagi. Lalu yang berikutnya, belajar dari kegagalan. Jadikan kegagalan itu sebagai pelajaran mahal, bukan untuk ditraumakan. Nggak ada gunanya kita udah gagal trauma pula. Kegagalan itu untuk dijadikan pelajaran. Jadi kita untung, jemaah. Jadi hamba tuh enak. Itu fitrah kita. Dan Allah kasih kecukupan dan Allah akan kasih perlindungan. Lalu banyak doa, banyak doa. Dan yakinlah Allah lebih tahu yang terbaik buat kita. Kita ini dibuat gagal karena Allah tahu yang terbaik untuk kita saat ini gagal. Kalau kita udah lakukan, kalau kita udah berjuang ya, yang terbaik buat kita gagal. Kalau kita sukses, bisa jadi kita ujub, bisa jadi kita sombong, bisa belagu, bisa ngeremehin orang, atau bisa terfitnah misalnya. Kita gagal diterima di sebuah perusahaan atau Allah tahu kalau kita berhasil keterima, bisa jadi kita terfitnah di sana. Bisa jadi kita dilecehkan sebagai perempuan. Bisa jadi kita berzina, kita enggak pernah tahu. Jadi ini yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Hari ini memang tidak selama biasanya, karena kita hendaknya memperbanyak zikir, perbanyak takbir, perbanyak doa hadirin, perbanyak minta sama Allah, dan semoga Allah memberikan taufik, dan semoga Allah memberikan kita keindahan di hari-hari ini, tanggal 9 ini dan besok tanggal 10 Idul Adha yang begitu luar biasa, dan semoga Allah memberikan kita kebaikan di dunia maupun di akhirat. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada banyak yang tidak terjawab karena keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu, dan semoga guru-guru kita bisa menjelaskan lebih baik lagi. Semoga Allah memberikan taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.